Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayo ikhwah muslimin wal muslimat dimanapun antum berada, teman-teman Facebook yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, ana dapat menyajikan kembali pelajaran tahsin Al-Qur'an level dasar yang kita ambil dari pelajaran buku Al-Marhalah yang ana susun untuk ana sajikan untuk para pemula, yaitu buku Al-Marhalah. Baik, kita melanjutkan pelajaran pada surah Al-Falaq. Di sini sudah banyak audio yang dikirimkan oleh teman-teman Facebook dan juga member grup di Tilawatul Quran di Tajwid, grup Facebook. Namun ana sampaikan terlebih dulu, ana sajikan lanjutan pelajaran surah Al-Falaq yang telah kita awali pertemuan kemarin Selasa yang lalu, dan telah bahas sebagian dari pelajaran surah Al-Falaq. Di surah Al-Falaq kita sudah membahas pelajaran, ada beberapa poin pelajaran di surah Al-Falaq dari level dasar. Dan setelah ini insyaallah taala, setelah kita lanjutkan materi, baru kita berikan koreksian dari bacaan yang telah dikirimkan oleh para member grup. Kita telah membahas di surah Al-Falaq pada pekan yang lalu jumlah mat. Bahasanya mat ada 8 di surah Al-Falaq, dan ke-8 mat tersebut panjangnya 2 harokat semuanya, panjang biasa. Dan juga sudah kita latih semua untuk kadar membaca mat 2 harokat yang seperti apa. Kemudian mat sedang tidak ada di surah Al-Falaq. Kita juga telah membahas poin-poin dengung. Ada 5 tempat yang mesti didengungkan bacaannya di surah Al-Falaq. Yang ada 4 kata min syarri di surah Al-Falaq, mulai dari ayat ke-2 sampai ayat ke-5 di awal-awal setiap ayat. Setiap kata min syari itu dengung, dan sudah kita perhatikan cara dengungnya. Kemudian tambah 1 dengung pada nun tasdid pada ayat ke-4, min syarrin annafasati, annafasati. Baik, kita lanjutkan materi pelajaran, yaitu poin atau huruf yang ditebalkan dalam membacanya. Dan ini sifatnya pengenalan terlebih dulu. Kalau bisa antum meniru secara sempurna, alhamdulillah. Kalau tidak, penting antum sudah tahu itu adalah huruf tebal. Ketika membacanya harus jelas tebalnya, terutama ketika huruf tersebut berharokat fathah mengarah ke O bunyinya. Berarti bulat, ketika fathah mulut agak membulat, bukan monyong tapi bulat dia. Taib, ada 9 tempat yang mesti huruf tersebut ditebalkan dalam membacanya. Yang pertama huruf qaf. Huruf qaf ada 6 tempat di surah Al-Falaq. Huruf qaf ada 6 tempat di surah Al-Falaq. Yang pertama di awal ayat pertama, ku. Jadi bacanya ku, kul. Bacanya kul, kul. Kemudian yang kedua, ujung ayat 1, falaqo. Nah, nanti akan kita bahas dalam poin tambahan yang lain. Penting itu tebal, falaqo. Kemudian ujung ayat kedua, khalaqo. Ya, sebelum ujung ayat kedua ada kho. Ya, kita hitung yang kof dulu. Awal ayat pertama, ujung ayat kedua, ujung ayat pertama, afwan, ujung ayat kedua. Kemudian di ayat ketiga, ghositin. Itu stin. Kin itu tebal. Cuma ketika menempelkannya bibir tidak mesti dimonyongkan. Kin. Mus. Ghositin. Ghositin. Kemudian di ayat kedua, masih ayat ketiga, afwan, ayat ketiga, waqab, qoida. Baik, sudah lima yang kofnya. Yang keenam di ayat keempat, fil muqad, muqad. Jadi ketika fathah mengarah ke o dia, ko, jangan ka, tapi ko. Ya. Tuh, ada kof 6 tempat yang mesti ditebalkan dalam bacanya. Huruf tebal yang berikutnya huruf ro fathah. Ro fathah. Mana ro fathah? Terdapat di ayat pertama. Bi rob bi. Bi rob bi. Berarti hanya satu ro yang ditebalkan di surah Falak, sedangkan min syarri syarri itu tipis. Tidak ditebalkan. Berarti ketika mengucapkan ro syarrinya bibir tidak perlu dibulatkan dan juga lisannya tidak perlu ditebalkan dia. Syarri seperti baca ri dalam penglafazan lafaz huruf Latin, huruf Indonesia. Jadi yang tebal rohnya di robbi, robbi ayat pertama. Kemudian di ayat ke huruf yang tebal yang berikutnya huruf kho. Satu tempat juga. Huruf kho satu tempat juga, itu di ayat kedua. Kholako, kho. Jangan kha, jangan kha dia, tapi kho. Kholako. Kemudian satu lagi huruf tebal, ghoin. Ghoin terdapat pada ayat ketiga. Ghosikin, jangan ghasikin, tapi ghosikin, ghosikin. Baik, berarti jumlah huruf tebal di surah Al-Falaq hanya 9. Ana ulangi, 6 tempat huruf kof, 6 tempat yang terdapat di surah Al-Falaq yang mesti tebalkan. 2 di ayat pertama, 1 ayat kedua, 2 di ayat ke 3, 1 di ayat ke 4. Kemudian ro 1 ro fathah yang ditebalkan di ayat pertama, kho fathah di ayat kedua, ghain fathah, ghasikin di ayat ketiga. Berarti selain dari 9 ini huruf tidak boleh ditebalkan. Apa yang sering keliru di ucapan kaum muslimin itu menebalkan huruf sebelum huruf tebal atau menebalkan huruf setelah huruf tebal, itu mesti hati-hati. Seperti baca di ayat pertama ku, yang tebal adalah ku-nya, sedangkan lam tidak. Maka ketika baca lam, lam sukunya, bibir jangan sampai membulat, lepaskan atau dikembalikan bibir secara normal saja. Dibacanya kul, jangan kul, tapi kul. Dan tarik, ditarik total tidak juga, tarik secara besar-besaran tidak, tapi menghindarkan termonyongnya atau terbulatkannya bibir. Bacanya kul, a'un. Jadi sudah persiapan untuk baca A. Kul, a'un. Kemudian yang sering tertebalkan adalah a'udzu billah. Seharusnya monyong, bukan tebal, bukan dibulatkan, tapi a'udzu. A'udzu bi. A'udzu. Kemudian yang sering tertebalkan, yang tipis adalah bi rob bi. Seharusnya bi rob bi. Kemudian falaq. lam yang tertebalkan, seharusnya kof saja yang tebal. Falaqo, seperti itu. Kemudian di yang sering tertebalkan juga min syarri ma khalaqo, ma khalaqo. Dua yang sering tertebalkan dari huruf tipis di kedua ini, ma terbulatkan dia karena terpengaruh dari kho, la terbulatkan dia karena diapit oleh huruf, dua huruf yang tebal. Maka hati-hati, ma khalaqo, ma khalaqo, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang sering tertebalkan dari huruf tipis karena pengaruh dari huruf tebal adalah syarwi, syarwi, seharusnya syarri, seperti baca R bahasa Indonesia tipis, syarri, jangan syarwi, jangan syarwi, tapi syarri, syarri, getarkan saja syarri bacanya. Kemudian yang sering tertebalkan adalah ghosiqin, seharusnya ghosiqin, jelas baca si kasrohnya. Idza waqab, idza waqab, seharusnya idza waqab, yang tebalnya kuf saja. Kemudian fil uqad, itu jarang yang tertebalkan, jarang salah. Kemudian di ayat kelima tidak ada yang satu pun yang tebal. Min wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, berarti ada 9 tempat yang ditebalkan di surah Al-Falaq selain tersebut, selain dari 9 ini, maka tipis. Itu yang mesti dilatih, disensitifkan telinga ketika mendengarkan bacaan sendiri. Ya, mudah-mudahan antum paham dengan poin-poin tebal ini. Nanti kita perhatikan secara sempurna. Kita tambah pelajaran yang berikutnya adalah huruf yang dipantulkan, huruf sukun yang dipantulkan, huruf sukun yang dipantulkan di ayat di surah Al-Falaq ini, atau huruf yang disukunkan yang dipantulkan ketika membacanya. Di surah Al-Falaq ini ada 5 tempat. Di surah Al-Falaq ini ada 5 tempat dan tingkatan kolkolahnya, tingkatan pantulannya sedang, seperti yang pernah disampaikan. Ya, anda tambahkan pelajaran di kesempatan pagi ini, afwan, belum pernah disampaikan bahwasanya tingkatan pantulan ada 3 tingkatannya. Yang pertama tingkatan kecil yang dalam istilah tajwid dikatakan sughra qalqalah, sughra yaitu huruf qalqalah sukun di tengah bacaan. Kemudian qalqalah sedang. Kalau sedang ini waqaf ada huruf qalqalah yang tidak bertasydid, maka pantulannya tidak boleh terhenti baru mantul. Dia langsung mantul, namun lebih kuat pantulannya daripada yang pertama tadi. Kemudian ada qalqalah besar, kubro, kubro, qalqalah besar, pantulan besar, itu waqaf ada huruf qalqalah yang bertasydid. Jadi terhenti dahulu, ditahan tasydidnya dulu, baru di pantulkan, itu qalqalah besar. Insyaallah dalam penjelasan poin-poin tajwid nanti suatu saat akan kita bahas. Kalau sekarang kita hanya menunjukkan prakteknya saja terlebih dulu, tidak bergelut dengan bahasa-bahasa teori. Dari 3 jenis pantulan tadi, kecil, sedang dan besar, di surah Falak ini hanya qalqalah sedang saja yang ada, yaitu waqaf ada huruf qalqalah yang tidak bertasydid. Terdapat di semua ujung ayat, terdapat di semua ujung ayat di surah Al-Falaq ini. Cara bacanya seperti apa? Ketika baca memantulkan huruf qaf di ujung ayat pertama, qaf di ujung ayat kedua, ba di ujung ayat ketiga, dal di ujung ayat keempat, dan dal di ujung ayat kelima. Maka ketika memantulkannya, dia langsung mantul, cuma jelas, harus jelas pantulannya. Bedanya dengan yang besar adalah kalau besar itu tasdid. Nanti di surat yang dua surat berikutnya insyaallah akan kita jumpai contoh tersebut. Baik, dalam memperhatikan surat Al-Falaq ini jangan berhenti dahulu baru pantulkan. Akan tetapi langsung mantul. Hanya saja pantulannya harus jelas di dalam prakteknya. Contohnya seperti ini. Bi rabbil falaq. Dan menyambung dengan pembahasan huruf-huruf tebal yang tadi, qaf termasuk huruf tebal, maka ketika memantulkannya juga tebal dan mengarah ke o dia. Maka pantulan mengarah ke o, seakan-akan mau membaca qaf. Fathah namun tidak jelas fathahnya. Dibacanya bi rabbil falaq. Bi rabbil falaq. Itu bacaan praktik Kokola di surah Al-Falaq di ayat ke yang ayat pertama. Yang berikutnya di ayat ke kedua khalaq. Jangan dihentikan, langsung mantul khalaq. Qaf-nya nampak. Itu yang tebal. Di ayat ketiga tipis. Karena nampak tipis. Waqab. Nah, jangan baca waqab karena pengaruh qaf yang sebelumnya. Bacanya waqab. Waqab. Ab. Ab. Gitu ya. Waqab. Di ayat keempat. Fil uqad. Fil uqad. Ayat kelima. Iza hasad. Iza hasad. Yang keliru apa? Tertahan dahulu baru mantul. Iza hasad. Hasad. Itu kokolah. Dalam praktek kokolah yang lain. Sedangkan dari soal falah hanya soal kokolah sedang saja. Maka dia langsung mantul, namun jelas pantulannya. Baik. Berarti dari selain huruf yang lima ini atau lima tempat ini tidak boleh dipantulkan bacaannya. Apa yang sering mantul dari sebagian kaum muslimin ketika membacanya? Itu membaca huruf lam sukun terpantulkan. Bi rabbil falaq. Lamnya terpantulkan. Atau qul a'udzu terpantulkan lamnya. Atau memantulkan tanwin di ghasiqin. Ghasiqin idza, itu sering terpantulkan. Atau terpantulkan lam sukun pada ayat keempat. Fil 'uqad. Fil 'uqad. Seharusnya fil 'uqad. Kemudian sering juga terpantulkan adalah tanwin di ayat ke-5. Hasidin idza. Itu yang sering terpantulkan dari kaum muslimin di luar yang lima. Baik. Itu poin pembahasan tambahan di surah Al-Falaq. Dan ya, ana tambahkan penekanan huruf bertasydid di surah Al-Falaq ini. Ada ba bertasydid sudah kita bahas pekan yang lalu. Ro bertasydid sudah juga kita bahas pada pekan yang lalu. Dan fa yang bertasydid. Baik, kita simpulkan untuk pelajaran di pagi ini, tambah pelajaran, yaitu ada 9 tempat huruf yang ditebalkan dalam membacanya, termasuk kokolah yang tebal tadi, yaitu huruf qaf ada 6 tempat, 1 di awal ayat pertama dan 1 di ujung ayat pertama. Pantulannya, kokolahnya tebal. Kemudian 1 di ujung ayat kedua. Satu di ayat ketiga itu ghasiqin. Kemudian satu di ayat keempat fil uqad. Qonya tebal. Kemudian tebal yang berikutnya huruf ro fathah di ayat pertama. Kho fathah di ayat kedua. Ghoin gho fathah di ayat ketiga. Ghasiqin. طيب. itu pelajaran tambah pelajaran. Kemudian huruf memantul ada 5 di ujung setiap ayat di surah Falak ini, dipantulkan semuanya, jangan sampai hilang pantulannya atau sampai terhenti baru mantul. Karena pantulannya adalah langsung mantul, akan tetapi jelas. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Langsung mantul, tetapi jelas pantulannya. Anda praktekkan untuk surah Falak ini sebelum memberikan koreksi dari bacaan para member grup yang telah mengirimkan bacaannya. Silakan diikuti bacaan yang bacakan ke antum semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri nafathati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Itu prakteknya. Nanti insya Allah akan sempurnakan lagi untuk mempraktekannya setelah memberikan koreksian dari bacaan-bacaan kaum muslimin yang telah mengirimkan bacaannya melalui audio yang telah masuk. Di sini sudah ada beberapa audio yang telah dikirimkan oleh para sahabat-sahabat semuanya, teman-teman Facebook semuanya, dan juga para member. Yang pertama, bacaan dari Ahmad di Selat Panjang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات fasati fil muqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, itu bacaan dari Pak Ahmad di Selat Panjang. Untuk praktek dengungnya, lama dengung alhamdulillah sudah terpraktekkan, lamanya sudah seimbang lama dengungnya. Hanya saja ada beberapa tempat pengucapan hurufnya kurang tepat. Ya, di antaranya huruf sin. Pengucapan huruf sin hasidin seperti baca tha. Seperti baca tha ujung lisan ke ujung gigi atas. Seharusnya seperti baca s biasa. Hasidin. Sidin. Assa hassa hasidin, hasad, hasad. Jangan ujung lisan ke ujung gigi atas. Hasad, selanjutnya ke bawah. Seperti baca S bahasa Indonesia, hasad, idha hasad, hasidin, idha hasad. Seperti itu. Kemudian untuk kesempurnaan pengucapan dengung, tidak bisa kita crossi di saat ini karena penting. Pak Ahmad sudah mengetahui bahwasanya itu adalah dengung, ada pemimpin dengung, ada lima tempat yang mesti didengungkan bacaannya. Kemudian praktek kol-kolah, itu yang seperti yang saya contohkan tadi, ada yang tertahan tadi, terpraktekkan tertahan baru dipantulkan. Kemudian pada bacaan yang berikutnya silakan dikirimkan kembali oleh Pak Ahmad dan diperbaiki sesuai dengan koreksi yang saya sampaikan. Tambahan pelajaran di awal pelajaran tadi ada huruf-huruf tebal dan juga huruf-huruf yang dipantulkan ketika sukun. Baik, kita dengarkan bacaan yang berikutnya datang dari Widi Priyatna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Baik, itu bacaan dari saudara kita Widi Priyatna. Alhamdulillah dari poin-poin tajwid yang disampaikan telah dipraktekkan. Mat dua harokat sudah dipraktekkan dengan seimbang. Kemudian huruf-huruf yang didengungkan juga sudah dipraktekkan, ada lima tempat yang didengungkan dan pengucapan huruf-huruf bertasydid sudah alhamdulillah. Dan dalam praktek qaqalah alhamdulillah juga sudah diperhatikan dan tebal tipis. Ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk lebih meningkatkan lagi. Karena ini koreksi secara dasar terlebih dulu. Ya, barakallahu fik untuk saudara kita Widi Priyatna. Kita dengarkan bacaan yang berikutnya datang dari April Yusuf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. طيب, itu bacaan dari saudara kita April Yusuf membacakan surah Al-Falaq. Untuk praktek matnya alhamdulillah sudah terpraktekkan dengan bagus. Hanya saja mungkin tambahkan masukan diperlambat sedikit lagi untuk bacaannya sehingga bobot pengucapan mat dua rakaatnya sangat jelas nanti insyaallah taala. Kemudian praktek qalqalah seperti yang sampaikan materinya tadi, silakan diperhatikan kembali untuk perbaikannya. Untuk dua ayat pertama itu seperti tertahan dahulu baru dipantulkan, seharusnya langsung mantul bi rabbil falaq, jangan falaq, jangan ditahan dulu baru dipantulkan. Gitu seperti juga ayat kedua ma khalaq, sedangkan ayat ketiga, keempat dan kelima sudah bagus dalam praktek qalqalahnya. Baik, mudah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagi kembali untuk pengucapan qofalah di ayat pertama dan ayat kedua. Ya, barakallahu fik untuk April Yusuf. Kita dengarkan suara yang berikutnya dari datang dari saudara kita Sandi Afian di Perawang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. طيب demikian untuk bacaan Sandi, Bapak Sandi Alfian di Perawang. Alhamdulillah untuk praktek dengungnya alhamdulillah sudah bagus, kadar dua rakaatnya, kemudian mat dua rakaat juga sudah terpraktekkan. Kurasim barangkali untuk pelajaran tambahan di pagi hari ini itu praktek dari huruf-huruf tebal dan tipis. Seperti yang disampaikan tadi, yang tebal hanya ro fathah saja, sedangkan ro yang lain tipis. Tadi syarri tertebalkan semuanya oleh Bapak Sandi Alfian di Perawang. Barangkali untuk bacaan berikutnya bisa diperbaiki lagi karena baru Anda jelaskan di pagi hari ini. Tadi itu baca syarri, seharusnya min syarri, jangan syarri, masih ri itu baca, seharusnya ri, syarri. Baik. Dalam praktek kol-kolannya sudah bagus alhamdulillah. Barakallahu fiik untuk Bapak Sandi Alfian di Kota Perawang. Kita dengarkan bacaan berikutnya datang dari saudara kita Ugi Abdillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. طيب itu bacaan dari saudara kita Ugi Abdillah di Pontianak. Alhamdulillah bacanya sudah mulai pelan. Alhamdulillah seperti yang berikan masukan dari sasra yang lalu. Kemudian praktek tebal tipis yang ada kursi sekarang, kalau masalah mad dua harokat dan dengung sudah terpraktekkan alhamdulillah. Masalah tebal tipis syarri, dan ini memang sering kebanyakan orang baca syarri karena yang tahu adalah roh itu tebal. Namun secara tajwid roh itu bisa kadang tebal, kadang tipis sesuai dengan syaratnya nanti. Sedangkan di surah Al-Falaq yang tebal hanya bi rabbi saja, sedangkan ri tipis semuanya. Maka baca syarri. Min syarri ma, jangan syarri ma khalaq. Baik. Itu prakteknya. Masalah kol-kolah kalau tidak salah Anda dengarkan tadi sudah bagus, dan prakteknya sudah terpraktekan kol-kolah sedang. Baik, kita dengarkan bacaan yang berikutnya datang dari siapa berikutnya? Bang Olive Saputra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. طيب, itu bacaan dari Bang Olif Saputra dari surah Al-Falaq. Bacanya sudah pelan, alhamdulillah. Praktek mat dua harokatnya sudah terpraktekan juga, alhamdulillah, dan juga dengungnya. Hanya saja di sini masih ada kesalahan yang kemarin yang penana perbaiki, itu pengucapan huruf-huruf yang berharokat fathah yang tipis. Sempurnakan mengarah ke A bunyinya, jangan agak miring, sepertinya kurang membuka sedikit lagi pengucapan hurufnya. Contohnya di ayat kedua, min syarri ma ma, maka buka dikit lagi, ma ma khalaqa idza waqab, idza waqab. Yang sangat jelas juga tadi di ayat ke yang terakhir, ha ha hasidin idza, maka dibuka sedikit lagi, hasidin idza. Seperti itu proteknya. Baik. Kemudian pengucapan tebal tipis juga mesti agak kurang sempurna, disempurnakan lagi seperti yang saya praktekkan yang di awal tadi. Seperti ba yang tertebalkan tadi, idza waqab. Bibir masih membulat, masih ada bawaan qaf ketika mengkokolakan ba. Misalnya ba tipis, idza waqab, bukan waqab, tapi waqab ba. Jangan bo, jangan dibulatkan mulutnya ketika mengkokolakan ba, karena ini terpengaruh qaf sebelumnya barangkali. Ya, semudahkan lagi, mudah-mudahan dapat disemudahkan lagi oleh Bang Olif Saputra bacaan praktek Al-Falaqnya. Kita dengarkan bacaan berikutnya datang dari Dona di Labuh Baru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, itu bacaan dari saudara kita Dona di Labuh Baru. Bacaan mat dua rakaat alhamdulillah sudah terpraktekkan, dan juga dengung sudah terpraktekkan dari praktek Dona, dan juga bentuk kokolah. Kokolah adalah kokolah sedang di ujungnya juga sudah terpraktekkan. Dan sepertinya seingat Ana, Dona ini pernah datang ke rumah dibawa oleh gurunya untuk dekorasi bacaannya. Uzur dari beliau memang untuk oral ini. Namun seperti yang trik Ana sampaikan kepada Bu Dona untuk dilatih terus, berupaya terus dan minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa untuk diringankan lisannya bisa mengucapkan roh. Karena seperti yang kalau bisa mengucapkan lam secara sempurna, mengucapkan l secara sempurna, ya insyaallah taala Bu Dona juga bisa akan di membaca roh. Karena dalam pengucapan roh Bu Dona lisannya belum menempel ke gusi atas, masih jauh, masih gantung dia. Oleh karena itu berupaya, selain berupaya juga berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca doa Nabi Musa mungkin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Itu mungkin bisa diati. Karena itu Nabi Musa dalam sejarahnya juga cadal, namun beliau selalu berdoa. Mudah-mudahan beliau diberi kelancaran, kemudahan dalam berbicara. Ya, mudah-mudahan bisa diupayakan untuk berlatih dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fiik untuk Bu Dona di Labu Baru. Kita dengarkan bacaan yang dua terakhir yang berikutnya. Abiyah Alessa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, itu bacaan dari saudara kita Abiyah Alisa. Tadi praktek mat dua rakaatnya ada sebagian yang pendek yang terpanjangkan tadi. Barangkali tidak terasa seperti mau wakaf pada ayat pertama. Falaq sudah terangkat suara lamnya sehingga bisa dihitung panjang jadinya. Falaq bi rabbil falaq. Seterusnya langsung ke kofnya. Bi rabbil falaq ma khalaq di jung ayat kedua. Idza waqab. Seperti itu semuanya karena itu tidak panjang. Seperti yang sudah kita hitung, yang panjang hanya 8. Di ayat di surah Al-Falaq ini dan semuanya panjang 2 rakaat. Kemudian kursian yang lainnya sepertinya tidak ada, hanya terpanjangkan yang pendek tadi. Kemudian menyempurnakan huruf tebal tipis barangkali. Mengucapkan huruf tebal tipis. Mana tebal mana tipis? Tadi sudah dijelaskan ada 9 tempat yang tebal dan selainnya tipis. Kemudian pengucapan sin sedikit ghasiqin seperti baca tha tadi, ujung lisannya ke atas, seharusnya ujung lisannya ke bawah, ghasiqin seperti baca s. Dan sepertinya dari saudari kita Abiyah Alisa bisa mengucapkan sin yang secara betul, secara yang tepat, karena dalam mengucapkan huruf ayat setelahnya tadi bagus pengucapannya, pengucapan di ayat kelima hasidin tepat pengucapan hasidinnya. Namun ghasikin tadi keseleo barangkali atau salah ucap. Ghasikin seakan-akan baca tha titik tiga tadi. Baik, disempurnakan lagi pada bacaan berikutnya. setelah akan dikirimkan kembali pekan depan insya Allah telah akan dikoreksi kembali. Baik, terakhir di sini bacaan dari Nasrul Maulana. Latihan surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Baik, itu bacaan dari saudara kita Nasrul Maulana. Dalam perhatiannya alhamdulillah sudah sempurna. Mat dua rakaatnya dengung dan juga tebal tipisnya serta kokolahnya. Ya barakallahu fik. Baik, anda akan perhatikan kembali untuk antum bisa mengikuti. Kemudian silakan nanti berlatih kembali dalam pengucapannya secara sempurna. Baik masalah mat dua rakaatnya dan apa saja yang panjang dan juga masalah dengung, masalah huruf-huruf bertasydid selain nun dan mim, kemudian masalah pengucapan huruf-huruf tebal yang 9 dan huruf-huruf kokolah yang disukunkan ketika kokolah, ada kokolah yang tebal dan ada kokolah yang tipis dan kokolah sedang, semuanya pantulannya pantulan sedang. Baik, anda perhatikan kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbi بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات فاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. طيب silakan antum berlatih di rumah masing-masing, dimaksimalkan waktu berlatih sampai 10 kali diulang-ulang bacanya barangkali atau lebih. Setelah bacaan terakhirnya baru direkam kemudian dikirimkan ke WA Hana. Selamat-lamatnya pagi menjelang hari Selasa pekan depan dikirimkan sebelum mana lefkan Selasa depan koreksian bacaannya. Dan insyaallah taala setelah kita koreksi kita lanjut pelajaran pada surah yang berikutnya. Barakallahu fik, maaf atas segala kekhilafan dan juga kualitas videonya di pagi hari ini karena ana sekarang mulai memakai kamera di belakang. Kemarin biasanya kamera selfie, kamera depan. Ya, barakallahu fik. Wassallallahu salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.